Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada bab baru, yaitu bab yang ke-14, bab tentang al-iqtisad fi ta'ah, ya, pertengahan dan tidak berlebih-lebihan dalam ketaatan. Maka setelah bab sebelumnya adalah bab jalan, banyaknya jalan kebaikan, maka setelah mengetahui banyaknya jalan kebaikan, boleh jadi seorang itu semangat untuk melakukan semuanya. Yang ini, semangat ini jika tidak dikendalikan nanti bisa overdosis sehingga berlebihan. Oleh karena itu, maka bab selanjutnya adalah bab yang mengajak kita untuk mengendalikan semangat yang overdosis dalam taat. Taat itu satu hal yang terpuji, namun dengan syarat manakala tidak berlebihan dan overdosis. Dan tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ini tidaklah kami turunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an supaya engkau menjadi sengsara. Demikian juga firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan dan kesulitan bagi kalian. Penjelasannya setelah penulis Riyadhus Salihin menyebutkan di bab yang lewat, yaitu bab banyaknya jalan kebaikan, maka di bab ini beliau menyampaikan bahasanya sepatutnya seorang muslim itu bersikap pertengahan, yaitu tidak berlebihan dalam taat. Iktisad artinya seorang itu pertengahan, tidak hulu, tidak overdosis, wa tafriq, tidak pula kurang dosis. Maka jika itu misalnya ibadah sholat sunnah, maka orang yang kurang dosis yang tidak pernah sholat sunnah, misalnya sholat sunnah rawatib, ada yang overdosis sampai memaksa-maksakan diri, memaksakan diri padahal kondisi tidak memungkinkan untuk mengerjakannya, maka ini tindakan berlebihan. Dan sikap ini yaitu tidak berlebihan, tidak over, demikian juga tidak kurang dari dosis, satu hal yang diperintahkan dalam semua keadaan, bukan hanya dalam masalah ibadah, dalam masalah ritual ibadah, namun dalam masalah-masalah yang lain, dalam semua masalah. Seorang muslim hendaknya bersikap pertengahan, tidak berlebihan, tidak overdosis, dan tidak kurang dari dosis wajar dan dosis semestinya. Misalnya marah, maka bukalah satu hal yang baik orang yang kurang dosis, tidak bisa marah dan tidak pernah marah. Namun juga satu hal yang jelek orang yang overdosis, dikit-dikit marah alias mudah emosi, mudah temperamen, itu juga tercela. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lain, di antaranya adalah masalah infak. Allah ceritakan di surat Al-Furqan ayat yang ke-67, Allah memuji orang-orang yang idza anfaqu, jika mereka membelanjakan harta, berinfak dalam artian membelanjakan harta, semisal berinfak kepada orang yang wajib diinfaki, yaitu diri sendiri dan keluarga, maka lam yusrif, tidak berlebihan. Maka infak atau nafkah untuk diri sendiri dan anak dan istri tidak berlebihan sampai terbuang sia-sia. Walam yaqturu, namun demikian juga tidak terlalu minim. Ya, duitnya banyak namun nafkah untuk istrinya cupet, bahkan kurang. Ini satu hal yang juga tidak baik, ngasih nafkah istri berlebihan sampai terbuang sia-sia, itu juga tidak baik. Wa kana baina dzalika qawama, yang baik adalah yang pertengahan di antara keduanya, tidak kurang dari dosis, demikian juga tidak lebih dari dosis. Demikian juga dalam masalah taat, maka sepatutnya bersikap pertengahan, bahkan bukan hanya sepatutnya, wajib bersikap pertengahan. Jangan bebani diri kita dengan amal ibadah yang di luar kemampuan yang dimiliki oleh badan. Di antara dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai kepada beliau berita tiga orang, yaitu tiga orang sahabat Nabi yang bersumpah, yang pertama bersumpah untuk tidak menikah karena mau konsentrasi dalam ibadah, yang kedua bersumpah puasa setiap hari dan tidak pernah berbuka, yang ketiga mengatakan akan berdiri sholat malam sepanjang malam dari habis isya sampai subuh, dan itu setiap malam tanpa pernah libur. Maka orang-orang yang semacam ini, di satu sisi kita katakan ini semangat yang luar biasa. Di satu sisi ini semangat yang luar biasa. Adakah dari kita yang punya semangat qiyamul lail dari ba'da isya ya, sampai subuh ya. Kira-kira kalau kemudian nyobalah sekali gitu ya, kuat ataukah tidak ya, ronda RT saja ya, angkat tangan ya, padahal cuma 2 jam atau 3 jam ya. Apalagi ini qiyamul lail ba'da isya sampai subuh ya, bahkan boleh jadi subuh saja kerepotan ya, padahal tidurnya sejak jam 9 malam. Nah ini sahabat ini, dan ini tekad yang serius, gak main-main, bukan kemudian omong kosong tentu gitu, omong doang itu enggak. Ini serius sih, kalau gak dicegah ya betul-betul dipraktekkan. Mau qiyamul lail setiap malam, ini bukan cuma sebulan sekali atau sepekan sekali, setiap malam dan ba'da isya sampai subuh. Maka ini satu hal yang luar biasa. Dari satu sisi ini semangat yang gilani ya. Ini semangat yang luar biasa. Nah, untuk ukuran kita kok ada ya. Nah, jangan-jangan itu fiksi. Nah, jangan-jangan itu cerita fiktif, ada orang yang ya, semangat ibadahnya seperti itu. Ini ada orang yang kemudian ada orang yang mau bertekad puasa setiap hari, kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Setiap hari puasa. Maka ini satu semangat yang luar biasa. Maka ini menunjukkan semangat sahabat dalam beramal. Ternyata kita ada apa-apanya. Kita ada apa-apanya dari sisi semangat, dari sisi semangat dibandingkan sahabat itu jauh. Mereka manusia yang luar biasa ya, dalam kesungguhannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kuat melek untuk nonton bola atau untuk kemudian nge-game, itu bisa kuat batal isya sampai subuh. Sebagainya untuk membaca novel ya, itu karena asik sekali itu dari ba'da isya sampai enggak terasa subuh. Tapi coba berdiri yang mulai isya yang atau sholat yang cuma panjang dikit saja sudah teriak-teriak ya, sudah dehem-dehem ya, bolak-balik. Apalagi ini berdiri yang mulai dari ba'da isya sampai subuh, sampai azan subuh, gak pakai merem, gak pakai ngantuk, gak pakai istirahat. Ini maunya orang ini semangat jor-joran sekali, ini semangat luar biasa, semangat yang luar biasa. Namun Nabi menilai ini over, ini berlebihan, nanti banyak hak yang tidak tertunaikan, nanti hak istri, hak anak dan hak-hak yang lain tidak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena jomplang salah satunya. Maka salah satunya jomplang, yang lain maka terlantar. Nah, tidak demikian yang diajarkan oleh Islam. Yang diajarkan oleh Islam, berikanlah setiap orang yang punya hak, haknya masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, maka Nabi khotbah, maka Nabi ceramah, mengumpulkan banyak orang, kemudian menegur secara tidak langsung. Kenapa sih ada sekelompok orang yang mengatakan demikian dan demikian, padahal saya sendiri ada waktu sholat, ada waktu tidur, ada terkadang ada hari puasa, terkadang hari tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah bukan hanya dengan satu perempuan, namun an-nisa, namun menikah dengan banyak perempuan yang semua mereka punya hak, yang semua mereka punya hak. Faman rahiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku, ajaranku, maka dia bukan bagian dariku. Maka Nabi berlepas diri kepada orang yang membenci ajaran Nabi dengan bentuk membebani dirinya sesuatu yang di luar kemampuannya. Boleh jadi itu dalam batas kemampuannya sebulan dua bulan. Orang yang semangat ini, misalnya qiyamul lail dari ba'dal isya sampai subuh, orang yang punya semangat semacam ini, itu tidak bakalan bisa awet. Boleh jadi dia bisa bertahan sebulan, dua bulan, tiga bulan, namun setahun, dua tahun, itu yang terjadi tidak mampu. Kemudian An-Nawawi mendatangkan dalil berkenaan dengan masalah ini. Pertama di surat Toha, Toha ma angzan alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah aku jadikan engkau, aku turunkan kepadamu Al-Quran yang tentu tujuannya untuk beramal, untuk diamalkan isinya. Maka maksud dari disampaikannya sejumlah ajaran, sejumlah ajaran dan perintah dalaran dalam Al-Quran itu untuk dilaksanakan, namun dilaksanakan dengan bentuk yang tidak berlebihan. Karena jika isi Al-Quran dilaksanakan dengan bentuk berlebihan, maka jadinya itu jadinya tashqa, jadinya engkau sengsara, padahal bukan itu maksud Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat orang yang mengamalkan isinya sengsara, namun untuk orang yang mengamalkan isinya bahagia. Dan di antara supaya orang yang mengamalkan isi Al-Quran tidak sengsara adalah dengan tidak overdosis dalam mengamalkan berbagai macam ketaatan yang Allah perintahkan. Tentang Toha, maka ini dua huruf hijaiyah, huruf pertama Ta, huruf kedua Ha, dan Toha bukanlah salah satu nama Nabi sebagaimana anggapan sebagian orang. Sebagian orang punya anggapan Toha itu nama Nabi, sehingga ada orang ngasih nama Muhammad Toha, atau kemudian nama yang lain, karena dengan asumsi kalau Toha itu nama Nabi. Yang benar, Toha itu bukan nama Nabi. Sebagaimana Yasin yaitu huruf hijaiyah dan bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya anggapan bahwasanya Toha atau Yasin itu nama Nabi, mereka mengatakan bahwasanya makna ayat itu mukaddar, membuang harfun nida. Membuang harfun nida, sehingga makna ayat ya Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Toha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau menjadi hidup sengsara dan nestapa. Itu takdirnya, itu maknanya, sehingga Toha itu nama Nabi. Maka kita katakan, maka ini jawabannya adalah ini tidak tepat, karena buktinya ini tidak berlaku untuk nun, untuk alif lam mim, alif lam ra, kalau kemudian konsekuen ya berarti alif lam mim itu maknanya ya alif lam mim, dan seterusnya, ternyata tidak, padahal sama-sama ahruf muqatta'ah, namanya ahruf muqatta'ah, atau disebut juga dengan fawatihus suwar, sama-sama ahruf muqatta'ah. Yang ini dianggap nama Nabi karena artinya adalah ya Toha ya Yasin, kenapa alif lam ra kok enggak demikian? Itu jawabannya, menjelaskan tetap itu tidak pas ya, dan tidak benar kalau Toha Yasin itu nama Nabi, karena kalau konsekuen ya maka jangan hanya ya, Toha dan Yasin, namun juga Qaf, alif lam mim shad dan yang lainnya ternyata tidak konsekuen. Sebagian huruf muqatta'ah dijadikan sebagai nama Nabi, sebagian yang lain tidak. Dan inkonsisten dalam berpendapat itu mengisyaratkan ya, adanya ganjalan dan adanya masalah dalam pendapat tersebut. Maka yang benar, Toha adalah diantara huruf hijaiyah yang Allah gunakan untuk memulai sebagian surat-surat dalam Al-Quran. Wahia hurufun, itu huruf yang tidak punya makna, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab tidaklah menjadikan huruf hijaiyah semata-mata huruf hijaiyah memiliki makna. Ya, huruf hijaiyah tidaklah memiliki makna kecuali disusun dengan huruf-huruf yang lain sehingga jadilah dan terbentuklah satu kata. Jika demikian, kenapa digunakan, dimunculkan hal semacam ini? Kalau itu tidak ada artinya, karena itu adalah kata yang muhmal, yang tidak ada artinya. Maka ada beberapa penjelasan makna di balik hal ini. Di antara penjelasan dalam masalah ini, gaya semacam ini membuka pembicaraan dengan huruf terpotong-potong itu tidak dikenal oleh orang Arab sebelum datangnya Al-Quran. Maka Al-Quran yang pertama kali mengajarinya dan mencontohinya, ya, faedahnya tentu ketika ini dibacakan maka itu menjadi sesuatu yang sangat aneh, dan tabiat manusia itu penasaran dengan yang aneh-aneh. Diharapkan kalau penasaran dengan yang aneh-aneh, dia akan mendengarkan lanjutannya ayat, dan diharapkan dengan itu hidayah bisa masuk ke dalam hati. Penjelasan yang lain tentang rahasia dibalik ada Toha, Yasin, Alif, Lam, Mim, Alif, Qaf dan yang lainnya di awal beberapa surat adalah lakinlaha marzan azim, namun ini punya tujuan yang agung, yaitu tantangan terang-terangan kepada mereka-mereka orang yang mendustakan sang Rasul alaihi salatu wasalam. Mereka-mereka orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasalam, mereka tidak mampu untuk mendatangkan satu buku semisal Al-Quran, bahkan satu surat ataupun 10 surat, bahkan satu pun ayat semisal Al-Quran. Meskipun demikian, sungguhnya Al-Quran yang membuat mereka tidak mampu menandinginya itu tidaklah tersusun dari huruf-huruf yang aneh yang tidak dikenal oleh orang Arab. Bahkan dia, Al-Quran itu tersampaikan dengan huruf-huruf yang disusun, yang orang-orang Arab pun sudah biasa menyusun huruf-huruf tersebut dalam pembicaraan dan perkataan-perkataan mereka. Maka penjelasan yang kedua, kenapa dibuka dengan Toha dan yang lain, adalah untuk mengatakan wahai orang Arab, sesungguhnya Al-Quran itu tersusun dari huruf Ta dan Ha, Ya dan Sin, Alif, Lam dan Mim, yang itu sudah sangat dekat dan sudah satu hal yang sangat biasa kalian pakai. Maka kalau benar tuduhan kalian Muhammad bukan Rasul, bahasanya Al-Quran itu karangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba bikin tandingan. Kan itu juga huruf yang biasa sudah kalian ucapkan, kalian pakai. Ya, demikian maknanya. Oleh karena itu hampir-hampir tidak kita jumpai satu surat yang dimulai dengan huruf-huruf ini, kecuali kita jumpai setelahnya pembahasan tentang Al-Quran. Misalnya di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, itulah Al-Kitab itu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian juga di surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum nazzal 'alaikal kitaba bil haqq. Ya Allah menurunkan Al-Kitab Al-Qur'an kepadamu dengan benar. Di awal surat A'raf, Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika falyakun fi sadrika haraj. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu supaya tidak ada kesempitan di dadamu karenanya. Demikian juga di surat Yunus, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat kitab-kitab yang agung. Dan maka jika kita buka Al-Quran yang dimulai dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, maka di sini dijumpai yang tadi yang kita bacakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab suci, tidak ada keraguan tentang kebenarannya sedikitpun. Perlu diketahui bahasanya, ada cerita, ada sebagian orang barat yang masuk Islam gara-gara merenungkan surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Itu cuma gara-gara Al-Baqarah ayat yang kedua, tidak kemudian gara-gara yang lainnya. Ada cerita, ada kisah. Bahasanya ada sebagian orang barat yang masuk Islam cuma gara-gara merenungkan dan memikirkan Al-Baqarah ayat yang kedua. Yang itu biasa kita dengar, boleh jadi tanpa penghayatan, tanpa ada yang istimewa, biasa saja. Apa istimewa dengan Al-Baqarah ayat yang kedua? Dia cuma memikirkan dzalikal kitabu la raiba fihi, cuma kalimat ini. Itu dahsyat menurut dia. Dahsyat menurut dia sampai gara-gara itu masuk Islam. Gara-gara ayat yang boleh jadi sering kita dengar, sering kita baca, dan kita pun merasa tidak ada yang istimewa. Nah, ternyata kalau orang lain dibaca oleh orang lain pakai sudut pandang yang lain, itu menjadi satu hal yang sangat istimewa dan luar biasa. Kenapa orang tersebut bisa masuk Islam gara-gara Al-Baqarah ayat yang kedua? Dia mengatakan, saya telah buka semua buku karya manusia, atau saya telah buka banyak buku karya manusia. Setiap sekali saya buka buku-buku karya manusia, maka yang pertama kali saya dapatkan di mukadimah buku-buku tersebut adalah permohonan maaf. Permohonan maaf. Boleh jadi banyak kesalahan dan kekeliruan yang ada di buku ini, tolong dimaklumi. Saya tidak jamin seluruhnya benar. Boleh jadi ada data yang meleset, ada analisis yang tidak pas, ada kemudian huruf yang tertukar, font yang salah, ada paragraf yang kebalik, harusnya di atas malah jadi di bawah, ada yang salah cetak dan seterusnya. Semua saya baca, saya buka buku-buku manusia, semuanya memberikan mukadimah dengan permintaan maaf, dan tidak ada jaminan kalau semua kontennya benar. Boleh jadi datanya ada yang keliru, salah ketik, dan boleh jadi ada analisisnya yang tidak benar. Kecuali Al-Quran, kecuali Al-Quran, ini buku tidak sembarangan buku. Ini mukadimahnya, ini baru pembukaan, baru awal-awal. Sudah dikatakan, kami jamin seluruhnya benar tanpa ragu. Seluruh kontennya kami jamin benar la raiba fihi. Kalian tidak perlu ragu. Kalian tidak perlu ragu tentang kebenaran yang terkandung di dalamnya. Semua datanya akurat, semua analisisnya itu benar, dijamin 100%. Itu mukadimahnya. Al-Fatihah baru pembukaan awal surat Al-Baqarah. Ini buku yang ini bukan buku manusia. Ini bukan buku manusia. Tidak ada buku manusia yang seperti ini. Tidak ada buku manusia yang berani seperti ini. Tidak ada. Orang pintar kayak apa? Profesornya dobel-dobel sekalipun, itu tidak berani. Kemudian bikin buku, kasih mukadimah, saya jamin kepada para pembaca seluruhnya, semua data yang kami sampaikan akurat, jangan ragu sedikit pun. Semua analisisnya adalah tepat, jangan sangsikan sedikit pun. Tidak ada profesor, meskipun profesornya itu dobel-dobel, bukannya profesor satu boleh jadi profesor dobel dua, dobel tiga, tidak ada yang berani seperti itu. Buku manusia semuanya bisa dipastikan demikian keadaannya. Nah, ini buku begitu masuk mukadimahnya, baru mukadimahnya, saya jamin kepada Anda sekalian wahai para pembaca, semua data dan analisis Yang ada di sini semuanya benar tanpa perlu Anda lakukan. La raiba fi. Tidak ada keraguan tentang kebenaran isinya, kontennya dan analisisnya. Wah, ini bukan buku manusia. Kalau dia bukan buku dan manusia, maka berarti dia firman Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena demikian saja ada seorang non-muslim masuk Islam gara-gara cuma merenungkan dalil kitab la raiba fi. Ya, maka kembali ke sini, maka setelah huruf muqatta'ah yang terpotong-potong kita pasti atau sering kita dapatkan bahasanya setelahnya itu membahas tentang kehebatan Al-Qur'an. Ya, maka ini menguatkan bahasanya tujuan dari huruf muqatta'ah ini sebagaimana tadi disampaikan. Untuk mengingatkan, jika benar tuduhan kalian Al-Qur'an itu adalah karyanya Muhammad, disusun oleh Muhammad, maka tidak ada beda kalian dengan Muhammad. Sama-sama mengenal huruf to, sama-sama mengenal huruf ha, sama-sama kemudian punya mengenal huruf ya, mengenal huruf sin. Sudah biasa. Dia biasa demikian, kamu juga biasa demikian. Kalau memang benar itu karyanya Muhammad, coba bikin tandingan. Buatlah karya semisal dengan apa yang dia buat atau bahkan yang lebih bagus. Karena huruf-huruf Al-Quran itu sama dengan huruf-huruf yang familiar, kalian ketahui, kalian dengar, tidak ada bedanya. Wahakata demikian kita jumpai setelah huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surat, maka ya'tikum dan datanglah pembahasan tentang Al-Quran, mengisyaratkan bahasanya Al-Quran ini itu min hadil huruf, niat berat terdiri dari huruf-huruf ini yang tersusun darinya perkataan orang Arab. Meskipun demikian, ternyata Al-Quran telah membuat orang Arab tidak mampu untuk menandinginya. Hadahu as-sahih, itulah yang benar yang menjadi maksud dari huruf-huruf hijaiyah yang ada di beberapa surat dalam Al-Quran. Kemudian Allah katakan di lanjutannya surat Thaha, ma'angzan alaika al-Quran litashqa, kami tidaklah turunkan Al-Quran supaya kalian mengamalkannya kemudian kalian sengsara karena mengamalkan Al-Quran. Yakni artinya tidaklah Allah turunkan pada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran ini supaya dia demikian juga umatnya mendapatkan kesengsaraan, namun supaya dia demikian juga umatnya mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang sama, di surat Thaha ayat yang ke-123 dan sampai 127, qala Allah berfirman, ihbita, turunlah kalian, yaitu Adam dan Hawa, minha dari surga jami'an semua kalian, termasuk di antaranya adalah iblis, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain, yaitu iblis musuh bagi Adam dan Hawa, demikian juga anak keturunannya. Fa imma, maka jika ya'tiyanakum, datang kepada kalian mini dariku hudan, petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dari jalan petunjuk ketika dia hidup di dunia, dan dia tidak akan yashqa, sengsara dengan mendapatkan adab di akhirat. Namun waman a'radu an dzikri, siapa yang masa bodoh, siapa yang masa bodoh dengan peringatan yang datang dariku, siapa yang masa bodoh dengan Al-Quran, siapa yang cuek bebek terhadap Al-Quran, siapa yang tidak mau tahu isi Al-Quran, fa innalahu ma'isatan dongka, maka untuknya penghidupan yang sempit di dunia dan di alam kubur, di dunia dan di alam kubur. Wa nahsuruhu, kemudian setelah bangkit dari kubur, nahsuruhu, kami kumpulkan dia pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta, tidak bisa melihat dan buta karena tidak memiliki hujah dan argumen yang bisa membelanya. Qal, maka Allah berfirman, maka orang tersebut berkata kepada Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal aku dulu melek? Maka Allah katakan, demikianlah al-jazak min jinsil amal, balasan itu semisal dengan perbuatannya. Apakah ayatuna fanasitaha, telah datang kepadamu ayat-ayatku yaitu Al-Quran, lalu engkau meninggalkannya, engkau tidak mau membacanya, engkau tidak mau peduli dengan isinya, engkau tidak punya kemudian penasaran untuk tahu apa konten dan kandungannya, engkau pun juga tidak punya, kau tinggalkan upaya untuk mengamalkannya. Wakadzalika al-yawma tunsa, maka demikianlah pada hari ini engkau mendapatkan balasan semisal, yaitu engkau ditinggalkan dan dibiarkan dalam neraka. Wakadzalika demikianlah kami memberikan balasan man asrafa, kepada siapa saja yang berlebihan ya, dalam melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak mau beriman dengan ayat-ayat Rabb-nya. Wala adabul akhirati, sungguh adab siksaan di akhirat itu lebih keras dan lebih abadi daripada ma'isatan dongka di dunia dan di alam kubur. Maka ayat ini atau ayat yang diantara ayat yang mengisyaratkan, ayat Al-Quran yang mengisyaratkan bahwasanya seorang muslim wajib meyakini adanya siksa kubur. Maka tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu supaya engkau celaka, akan tapi supaya engkau bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, dikarenakan umat Islam adalah umat Al-Quran, ya, umat yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mencari petunjuk dengan petunjuk Al-Quran, jadilah umat ini memiliki kemuliaan wal-izzah, kemuliaan posisi yang tinggi di atas semua umat-umat yang lain. Demikian keadaan umat ini di masa silam, di mana mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, maka mereka pun menaklukkan sisi timur dan baratnya bumi. Namun tatkala umat ini takhallafat anil amal bihadal Quran, meninggalkan beramal dengan isi kandungan Al-Quran, maka tertinggallah dan hilanglah kemuliaan, kemenangan dan kemuliaan berbanding lurus dengan seberapa jauh meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Kemudian An-Nawawi membawakan ayat yang lain, yaitu Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Yakni artinya sebenarnya Allah menginginkan untuk kita dalam semua aturan yang Allah berikan kepada kita, Allah menginginkan kemudahan. Dan ayat itu turun di tengah-tengah ayat puasa. Tujuannya supaya tidak ada orang punya sangkaan bahasanya Allah haruskan manusia bihi untuk berpuasa, supaya manusia itu mendapatkan kesusahan dan capek. Maka Allah jelaskan bahasanya Allah menginginkan untuk kita kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Oleh karena itu, siapa yang safar tidak wajib puasa, namun bisa dikodok di hari-hari yang lain. Siapa yang sakit tidak wajib puasa dan dikodok di hari-hari yang lain. Dan ini adalah bagian dari kemudahan yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, maka agama ini, yaitu agama Islam, adalah agama yang penuh dengan kelapangan, samaha, penuh dengan kemudahan, kebaikan dan kemudahan. As'alullah ayyarzuqani wa iyyakum at-tamassuka bihi wal wafata 'alaihi wa mulaqata rabbina 'alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat, kita semua semangat untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an, wafat dalam keadaan mengimani Al-Qur'an, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal, membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya adalah dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Dan di tempat Aisyah terdapat seorang perempuan. Kemudian Nabi bertanya, siapa perempuan ini? Aisyah mengatakan, ini loh yang fulana. Tazkur min salatiha. Kemudian Aisyah menceritakan tentang hebatnya, semangatnya untuk mengerjakan sholat. Maka Nabi SAW mengatakan, mah di sini adalah kalimatun nahyin wa zajrin, kalimat melarang dan melarang. Ya mungkin jangan gitu, ya, jangan gitu. Nabi tujukan kepada si wanita, alaikum bima tutiqun, kerjakanlah amal-amal yang ada dalam batas kemampuan kalian, maka Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan beramal. Oleh karena itu, wa kana ahabbu ilaihi, maka ibadah yang paling Allah sukai madawama sahibuhu, yang dirutinkan oleh pelakunya, sahibuhu alaihi, yang dirutinkan oleh pelakunya, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentang apa yang dimaksud Allah tidak bosan, maka di sini An-Nawawi di matan Riyadhus Shalihin memberikan takwil, mentakwilnya dan tidak menjadikannya sebagai sifat Allah, namun mentakwilnya dengan mengatakan Allah tidaklah memotong ganjarannya dari kalian dan balasan amal kalian. Allah tidak akan menyikapi kalian sebagaimana sikap orang yang bosan, sampai kalian bosan untuk beribadah lalu kalian tinggalkan amal ibadah. Oleh karena itu sepatutnya bagi kalian untuk mengambil ibadah-ibadah yang kalian mampu untuk melanggengkannya, supaya ganjarannya juga langgeng bagi kalian dan keutamaannya itu juga awet. Maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan hadis yang dikutip dari Bunda Aisyah radhiallahu anha dalam bab di Riyadhus Shalihin, bab pertengahan dalam taat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ibunda Aisyah dan bersama beliau ada tamu perempuan. Nabi bertanya, siapa ini? Aisyah mengatakan fulanah. Kemudian Aisyah menceritakan luar biasanya sholatnya fulanah. Artinya dia adalah orang yang sangat banyak mengerjakan sholat. Maka Nabi SAW mengatakan mah, dan mah adalah amrun bil kafi, perintah untuk menahan. Jangan kayak gitu, gitulah kurang lebih. Ya, yang ini maknanya ini statusnya isim fi'il, artinya ukfuf, tahanlah. Itu kalau mah, kalau sah itu artinya uskut, diamlah. Mana hadis ini Rasul SAW memerintahkan perempuan ini untuk mengurungkan, untuk menghentikan amalnya yang terlalu banyak, yaitu memberatkannya dan menyebabkan nanti dia di masa depan tidak mampu melakukannya, sehingga amal tersebut tidak jadi amal yang langgeng. Dan Nabi perintahkan supaya kita mengambil amal-amal rutin yang mampu kita kerjakan sekarang dan seterusnya. Nabi katakan alaikum bima tutiqun, adalah kalian melakukan apa yang mampu kalian lakukan. Artinya janganlah kalian bebani diri kalian dan jangan kalian susahkan diri kalian. Karena jika seorang itu menyusahkan dirinya sendiri, membebani dirinya sendiri, akhirnya bosan, wakallat, akhirnya loyo, kemudian inhasarat, kemudian merugi, dan atau kemudian ya loyo, wangkotoat, kemudian berhenti beramal. Kemudian Ibu Aisyah menyebutkan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ahabuddin ilaihi, ibadah yang paling Nabi sukai adalah yang kontinu, artinya yang dirutinkan oleh pelakunya. Yani artinya amal meskipun sedikit jika dirutinkan itu lebih bagus, karena ketika sedikit dan rutin kita kerjakan amal tersebut dalam badan kita merasa nyaman, dan kita tinggalkan dalam keadaan kita sangat ingin dan rindu untuk mengerjakannya, dan tidaklah meninggalkannya, janganlah meninggalkan amal karena kita bosan dengan amal tersebut. Karena Allah tidak akan bosan sampai kita sendiri yang bosan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.